Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla dimanapun Anda berada. Kembali kita lanjutkan pembahasan kita bersama kitab Syarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita masih di pembahasan tentang fikih jual beli. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tema yang berkaitan dengan jual beli mengikuti setan. Nah, kita akan lihat apa sih contoh atau apa sih maksud dari judul tersebut dan apa bentuk ataupun diantara praktek nyatanya seperti apa. Nah, kita lihat di sini beliau mengatakan wa yahrum bai'uhu ala bai' akhihi. Jadi ketika kita melakukan transaksi jual beli, diantara praktek yang kadang terjadi di masyarakat kita yaitu kita menawarkan jualan kepada orang lain yang mereka sedang melakukan tawar menawar atau melakukan transaksi. Atau mungkin kita ingin membeli. Jadi bentuknya bai' ala akhi itu bisa dia bentuknya kita menawarkan penjualan atau kita menyampaikan permintaan. Apa alasannya kenapa perbuatan seperti itu dilarang? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas beliau menyebutkan la yabi' ba'dukum ala bai' ba'din. Jadi tidak boleh kita itu nyerobot. Tidak boleh kita itu mengganggu transaksi yang sedang dilakukan oleh saudara kita. Karena ini adalah bentuk sikap mengganggu. Sehingga Islam itu melarang kita mengganggu orang lain, entah dalam bentuk perbuatan selain jual beli ataupun dalam konteksnya jual beli. Makanya kenapa itu dilarang? Karena ini akan menimbulkan udwan, akan menimbulkan permusuhan, akan menimbulkan nanti cekcok di antara sesama umat Islam. Dan juga kalau itu dilakukan, yujibul adawah. Nanti antara kita muncul rasa tidak suka, muncul rasa sakit hati, muncul rasa tidak ingin saling tegur sapa. Gara-gara jual beli, gara-gara urusan dunia, ternyata yang lebih penting dari itu malah kita korbankan. Wa kullu ma aujabal adawa wal baghdha bainal muslimin fa innahu muharram. Jadi ini kaidah. Apapun transaksi yang kita lakukan atau apapun tindakan yang kita lakukan, jika itu akan memancing, memicu terjadinya permusuhan, terjadinya sengketa, terjadinya cekcok, saling benci sesama umat Islam, maka itu hukumnya diharamkan. Ini kalau kita terapkan di dalam keseharian kita akan banyak mungkin kita dapati. Ada orang-orang yang sengaja memprovokasi, ada orang-orang yang sengaja kemudian menyebarkan berita satu dengan lain. Tujuannya adalah supaya orang lain ribut. Makanya bukan hanya konteksnya jual beli, ketika kita bicara tentang namimah, ada orang yang memang hobinya itu menyambungkan berita dari A ke B, berita dari B disampaikan ke A, supaya orang kemudian ribut, kemudian hubungannya tidak baik, dan seterusnya. Dan ini juga bisa terjadi dalam konteks jual beli. Ini kaidah yang sifatnya umum, dan inilah tadi yang dimaksud ketika ada orang melakukan ini, berarti dia jual beli mengikuti setan. Kenapa? Karena Allah sampaikan, innama yuridu syaiton. Apa sih yang diinginkan oleh setan dari manusia? Adalah an yuqi'a bainakumul adawah. Jadi setan itu tujuannya, gimana caranya supaya manusia ini saling bermusuhan? Gimana caranya manusia ini saling benci? Nah, itu tujuan setan. Kalau kita kemudian melakukan hal-hal yang diinginkan oleh setan, melakukan hal-hal yang menyebabkan terjadinya permusuhan, entah dalam bentuk jual beli, entah dalam bentuk penawaran atau yang lain, maka berarti kita sama dan kita mengikuti jejak setan. Itu yang menjadi kata kuncinya. Dan kemudian poin berikutnya adalah agama kita itu agama yang mengedepankan kasih sayang. Agama yang kemudian saling cinta. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam bahkan memberikan kaidah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi kita tidak dinyatakan sebagai orang yang sempurna imannya sebelum kita itu cinta, sebelum kita itu menyukai hal-hal yang kita sukai. Itu kita dapatkan. Jadi kalau kita suka untuk diberikan harga yang jujur, maka ketika kita menjual, kita juga tidak berbohong, kita juga tidak curang. Maka kita bisa buatkan di sini catatan. Jadi kaidahnya tadi, ya, ada kaidah. Ya ini prinsipnya umum. Jadi semua yang menimbulkan permusuhan, kebencian, dan lain-lain itu dilarang. Ya, konteksnya banyak. Jadi kalau tadi konteks yang kita bicarakan bisa dalam jual beli misalkan. Kemudian bisa juga dalam hal komunikasi dan lain-lain. Pegang kaidah ini, pokoknya semua yang menimbulkan permusuhan itu akan dilarang. Kenapa? Karena kalau kita picu ini, itu adalah keinginan setan. Setan itu ingin dari kita apa sih? Supaya kita itu berpecah. Supaya kita itu saling bermusuhan. Supaya kita itu saling benci. Maka semua tindakan-tindakan itu jangan sampai kita ikuti. Dan konteks yang kita bahas tadi adalah dalam konteks jual-beli. Nanti kita akan lihat bentuk prakteknya seperti apa. Nah itu alasannya kenapa ini dilarang dan dipermasalahkan. Termasuk kata beliau, bukan hanya kita menjual, tapi juga ketika kita membeli dan itu akan menimbulkan permusuhan, ini juga nanti akan dilarang. Makanya yahrumu syira ala syiraihi juga. Nabi juga mengatakan ketika la yabi. Jadi kalau kita bicara dilarang menjual, pasangan menjual itu adalah membeli. Sehingga hukum membeli juga sama. Nanti kita lihat, mungkin kita akan temukan praktek di masyarakat atau bahkan bisa jadi kita pernah melakukan hal tersebut. Nah, di sini ada catatan faedah. Tadi di dalam hadis, itu adalah saudara. Apakah definisi saudara itu adalah saudara nasab? Atau saudara sepersusuan? Atau saudara seagama? Nah, jawabannya adalah saudara seagama. Karena Nabi mengatakan, al-muslim, akhul, muslim. Jadi kalau kita bahas tadi, definisi saudara yang dimaksud oleh Nabi di dalam hadis, apakah itu karena nasab atau karena susuan atau karena agama? Maka jawabannya yang ini. Jadi saudara yang dimaksud walaupun mungkin dia tidak saudara kandung kita, walaupun dia mungkin tidak saudara susuan kita, tapi ketika dia saudara sesama muslim maka berlaku hukumnya juga. Kemudian bagaimana kalau orang kafir? Jadi kita belum masuk ke contoh, cuman kita mau lihat dulu bagaimana kalau seandainya perbuatan itu kita lakukan terhadap orang kafir. Di sini beliau mengatakan, berarti kalau orang kafir menurut mazhab Hambali itu boleh. Walaupun mungkin dia ada perjanjian dengan umat Islam dan seterusnya. Karena secara definisi kita kembali kepada definisi. Kenapa kita perlu mendefinisikan saudara? Berarti kalau bukan saudara seagama, berarti larangan tadi tidak berlaku. Sehingga makanya Nabi bilang ala bai akhihi. Orang kafir saudara kita atau bukan? Jawabannya bukan. Karena dia tidak saudara kita, maka ahlu zahir, nah ini pendapatnya Zahiri. Zahiri mengatakan ya kita pegang saja konteks atau lafal dari hadis ini. Sehingga kalau begitu seandainya kita melangkahi orang kafir dalam masalah jual beli tidak ada masalah. Itu pendapat satu. Tapi pendapat dua mengatakan bahwa tetap haram hukumnya. Tetap tidak diperbolehkan sekalipun orang yang kita zolimi tadi, orang yang kita ganggu transaksinya tadi adalah orang kafir. Kenapa? Kata beliau, li'anal udwan, karena pemusuhan tadi, kalau kita melakukan yang kepada orang kafir zimmi, hukumnya haram. Kenapa? Orang kafir zimmi itu berhak untuk dilindungi darahnya, kehormatannya, dan hartanya. Berarti kalau seperti itu, ketika kita mengganggu, itu berarti sama artinya kita mengganggu kehormatan hartanya. Ini pendapat yang kedua, dan ini yang lebih tepat, kata beliau, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, sehingga berarti kita bisa pahami, larangan ini sifatnya umum. Baik dia orang muslim ataupun non-muslim, kita tidak boleh ganggu transaksi yang dia sedang lakukan. Nah, sekarang kita lihat, apa sih maksudnya, bagaimana praktek kesehariannya, ini kita lihat. Ka'an yakul, dia bilang kepada orang lain yang beli. Kamu beli barang, gitu ya, harganya berapa? 10 ribu. Oke, saya bisa loh kasih kamu barang yang sama, tapi harganya cuma 9 ribu. Ini yang disebut dengan baik ala baik. Jadi A dengan B, mereka sedang melakukan transaksi, kemudian si C datang. B, kamu berapa sih beli barang itu dari A? 10 ribu. Oke, saya bisa loh kasih barang yang sama untuk kamu, harganya lebih murah. 9.000. Nah, ini tidak diperbolehkan. Atau nanti sebaliknya. Sebaliknya misalkan kamu berapa beli itu? 10.000. Nah, saya bisa kasih kamu barang yang lebih bagus, harga sama. Jadi kalau misalkan 10.000 yang dibeli oleh B dari A tadi, itu grade-nya grade B. Nah, si C datang terus si C bilang, "Kamu saya kasih grade 1." Grade paling tinggi, paling bagus, harganya sama. Nah, ini juga bentuk perbuatan yang dilarang. Kenapa? Karena nanti berdasarkan keumuman hadis, ini akan memicu dan ini akan terjadi yang namanya permusuhan. Jadi, termasuk ya ketika membeli juga wasyira'uhu ala syira'ihi, itu juga berlaku sama. Jadi bentuknya bisa dua tadi. Kalau dia jual, misalkan B beli dengan beli harga 10.000. Nah, 10.000 ini si C datang, kemudian si C bilang, saya kasih harga 9.000. Dia datang kepada si B. Atau misalkan saya kasih harga sama, kualitas lebih bagus. Oke, kita sepakat. Kalau seperti itu juga berarti ada tindakan untuk memalingkan si B. Nah, kalau yang sama juga seperti itu. Saya kasih harga sama dan nggak ada beda. Nah, ini juga dipermasalahkan karena beresiko membuat B pindah belinya dari si C. Nah, kemudian ada pertanyaan. Kalau misalkan A sama B ini sudah berpisah. Kalau mereka masih di satu tempat, di satu majelis, artinya mereka masih bisa batalin. Itu kan tidak boleh. Bagaimana kalau misalkan A sama B sudah berpisah, sudah habis hiar majelisnya, dan mungkin ya sudah, kalaupun si B mau cancel, B tidak bisa cancel. Apakah yang itu juga termasuk dilarang, kata beliau? Di sini disebutkan, kalau setelah zaman khiyar, berarti kan si B tidak memiliki hak untuk membatalkan. Berarti kalau gitu ada pendapat pertama, mengatakan itu diperbolehkan, dan tidak ada masalah. Tapi kalau di khiyar majelis, maka itu menjadi masalah karena masih bisa dibatalkan. Kemudian apalagi contoh khiyar yang bisa dimasalahkan atau yang bisa dibatalkan adalah ketika khiyar syarat. Seperti misalkan A dan B lakukan transaksi kemudian buat kesepakatan. Kata si B, oke, saya beli tapi nanti saya minta izin cek barang. Kalau misalkan tidak cocok dalam tempo 3 hari atau seminggu saya berhak untuk cancel. Nah, hal-hal yang seperti ini kita sepakat maka tidak diperbolehkan. Ini yang kemudian dipermasalahkan, bagaimana kalau seandainya si B sudah tidak punya hak untuk khiyar? Boleh enggak kita masuk sebagai si C? Kita datang ke si C datang ke B. B, kamu kemarin habis beli barang ya? Berapa sih barangnya? 10.000. Coba kamu ke saya. Kalau kamu ke saya, kamu bisa dapat harga 8.000. Harga 10.000. Dan si B itu enggak bisa cancel, ya. Ini beliau memberikan contoh seperti yang kita sebutkan tadi. Apakah itu diperbolehkan atau tidak? Maka ulama berbeda pendapat. Ulama berbeda pendapat, di antaranya ada yang mengatakan tidak boleh, di antaranya juga ada yang mengatakan boleh. Nah, sekarang kita lihat alasannya. Jadi kasusnya itu untuk kasus yang kedua seperti ini kasusnya. Ya. A sama B mereka transaksi. Kemudian sudah habis masa khiyar. Habis masa khiyar. Nah, sekarang si C masuk. C masuk ke B. Ya. C datang, kemudian C tawarin. Tapi setelah habis masa khiyar. Cuman habis masa khiyar ini bisa dia jangkanya pendek, bisa dia jangkanya panjang. Kayak misalkan mereka akad pagi, B pulang ke rumah, di perjalanan setengah jam kemudian, atau satu jam kemudian ketemu sama C. Berarti kan dia baru beli barang tuh, pulang dari toko misalkan. Si C masuk ke B, lalu dia tawari sesuatu. Nah, ini boleh atau enggak? Ulama beda pendapat. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak. Nah, kita lihat, alasan yang bilang boleh apa, alasan yang bilang enggak apa. Yang mengatakan boleh, alasannya adalah kan sudah habis masa khiyarnya. Masa khiyarnya sudah habis. Berarti kalau gitu si B tidak bisa cancel. Sudah jual beli, sudah selesai kan? Ya sudah. Dan tidak ada yang bisa membatalkan akad. Berarti kalaupun nanti terjadi jual beli, itu seakan tidak ada efeknya sama sekali. Jadi wujuduhu ka'adamihi. Mau C datang kemudian C nawarin atau enggak, ya enggak ada efek. Toh juga itu tidak bisa mengubah kesepakatan A dengan B. Ini pendapat mazhab Hambali pegang ini. Ada pendapat kedua mengatakan, walaupun sesudah zaman khiyar, itu tetap dihukumi sama seperti masa khiyar. Jadi walaupun sekarang si B udah nggak bisa tuh cancel, tapi tetap dihukumi bahwa kondisinya sama seperti si B masih bisa cancel. Apa alasannya? Pertama, jadi mereka punya beberapa alasan. Keumuman hadis. Ini alasan pertama. Hadisnya mengatakan tidak boleh kita ganggu transaksi orang lain. Dan mengganggu transaksi orang lain ini sifatnya umum. Mau pada saat masa khiyar ataupun setelah masa khiyar. Ini alasannya. Yang kedua, alasannya adalah gara-gara nanti si C datang buat penawaran. Apalagi kalau misalkan nilainya cukup mahal gitu ya. Kamu beli barang itu berapa? 12 juta. Duh sayang ya. Coba kamu beli ke saya. Saya bisa kasih loh barang itu 10 juta. Sama gitu kan. Nah, si B akan mikir, wah 2 juta lumayan gitu ya. Saya baru beli nih misalkan. Belum lagi 10 jam gitu. Dia baru beli pagi, terus pas mau sholat zuhur ketemu misalkan. Berapa beli? Ayo sama saya misalnya. Nah, bisa saja si B akhirnya membuat hilah. Si B akhirnya buat alasan, gimana caranya supaya ini bisa dibatalin sama si A. Macam-macam lah alasan si B. Pokoknya gimana caranya supaya batal, supaya dia bisa hemat 2 juta. Misalkan ngeklaim, aduh ini ada cacat, ini gak bagus, segala macam. Ini bisa menjadi sebab untuk B ngakal-ngakali. Yang ketiga, alasannya adalah, kalaupun ternyata si B tidak melakukan yang kedua, sikap si C, kata mereka, sikap si C ini akan memicu muncul yang namanya adawah. Merasa ditipu. Merasa dibohongi. Wah, kata si B, saya tadi belinya 12 juta, ternyata harganya 10 juta. Dia ngerasa dibodohi, dia merasa ditipu. Dan ini akan muncul sesuatu yang gak enak di hatinya. Dan kata Syekh Utsaimin rahimahullah, pendapat yang lebih tepat adalah pendapat yang kedua. Jadi tetap kita menjaga supaya si B itu tenang, supaya si B tidak melakukan hal-hal yang kemudian juga tidak dibenarkan. Ya sudah, kalau kita tahu dan kita nanya berapa, oh ya sudah, ya sudah gitu. Apalagi kalau kita punya niat dari awal, niat supaya buat B itu menyesal. Ini kata beliau tidak diperbolehkan. Dan itu hukumnya haram, baik itu di masa khiyar, baik khiyar majelis maupun khiyar syarat maupun setelahnya. Nah, cuman di sini beliau memberikan catatan. Kalau temponya lama, jadi antara si B dengan si A itu belanjanya, transaksinya sudah lama, itu enggak apa-apa. Misalkan seminggu atau sebulan, ini kata beliau, itu sudah enggak masalah. Jadi kalau si C datang ke B, B, kamu beli berapa? 12 juta. Baik. Saya bisa sebenarnya kasih kamu 10. Nah, kalau setelah seminggu dia akad, seminggu setelah dia beli, maka ini tidak ada masalah. Apa alasannya? Karena usaha-usaha untuk membatalkan atau mengcancel itu tidak diperbolehkan dan sangat kecil. Sehingga untuk yang ini kata beliau enggak boleh, ya. Dilarang. Dilarang. Ini yang lebih tepat dan ini yang dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Dan beliau kasih pengecualian tadi, ya, kecuali kalau sudah lama. Sudah lama waktunya. Misalkan 7 hari atau misalkan 1 bulan. Ya, sudah lama ini, kenapa? Peluang untuk di-cancel itu lebih kecil. Nah, itu beliau kasih keringanan seperti itu. Kadang sebenarnya ini kembali kepada niat kita juga, gitu ya. Ada sebagian orang itu susah kalau melihat orang lain senang. Jadi dia berusaha untuk apa? Manas-manasin, berusaha untuk ngompor-ngomporin gitu. Ngasih tahu, "Ah, kamu tuh ketipu," dan seterusnya. Kemudian ini diantara ta'lil, diantara alasan. Kenapa yang tadi itu dilarang? Biasanya orang-orang yang pedagang, orang-orang yang jadi penjual, dia suka ganggu. Tujuannya adalah supaya si prospek tadi belinya di dia. Bukan belinya di temennya, bukan beli di orang lain. Dan kemudian di sini dikatakan, ya sama seperti yang tadi beliau contohkan, itu dipermasalahkan. Nah, cuman ada pengecualian di sini. Ada satu kasus, ya. Ada satu kasus yang beliau sampaikan. Kalau dia butuh banyak, jadi si B ini butuh barang, misalkan saya butuh botol kaca. Saya butuh botol kaca, ini 1000 pcs. Atau 1000, apa, kalau botol itu satuannya apa? Ya, 1000 botol gitu ya. Saya butuh 1000 botol untuk misalnya parfum. Nah, ternyata si A itu cuma bisa supply berapa? 500 misalnya. Berarti kan si B kekurangan tuh 500 botol lagi. Kemudian si C datang dan si C tahu bahwa si B itu ngerasa butuh. Akhirnya dia bilang, "B, kamu kurang kan 500 lagi?" "Iya." "Tadi kamu beli sama si A berapa? Satu botolnya katakan 10.000. Nih, aku punya nih, gitu ya. Saya punya berapa? 500 untuk supply kebutuhan kamu tadi. Tapi kalau sama saya kamu cukup bayar 9.000 saja atau 8.000. Dia mirip ya konteksnya ya, seperti tadi, cuman kondisi si B itu dia enggak mungkin batalin tuh si A, gitu ya. Nah, beliau di sini menjelaskan. Kalau kita tahu bahwa si B lan yafsakhal aqda. Kalau kita tahu bahwa yakin bahwa B enggak mungkin cancel itu, gitu ya. Karena B aja kurang stoknya. Karena dia butuh barang yang banyak, maka fahadza la ba'sabi. Itu diperbolehkan. Nah, ini jadi konteksnya kita bisa bedakan ya antara contoh yang ini dengan yang sebelum-sebelumnya tadi. Di mana illahnya larangan itu tidak ada untuk kasus yang kedua ini. Jadi tidak ada unsur igror. Karena apa? Ya wajar saja misalkan kita beli barang lebih banyak sehingga kulakannya lebih banyak, kita bisa kasih harga lebih murah. Nah, kemudian di sini ada catatan kata beliau. Okay lah, beliau enggak batalin ya akadnya sama si A. Akan tetapi bisa saja si B tadi ngerasa, rugi juga ya. Kan selisih 1000 misalkan. 1000 kali 500 berarti 500.000. Itu kalau nominalnya kecil. Maksudnya kalau si B ngasih tahu, kalau si C ngasih tahu, bilang sama si A gitu ya, bilang sama si B, saya bisa kasih lebih murah. Maka kata beliau, taharus an hadza mutlaqan aula wa huwal muwafaq li zahiril hadis. Jadi kalaupun misalkan B enggak datang sama kita, sebaiknya kita sebagai C enggak masuk. Itu lebih hati-hati kata beliau. Karena okelah mungkin si B enggak cancel, tapi bisa saja si B ngerasa dia dibodohi atau dia nyesal dapat harga segitu. Paham ya? Jadi kalau kita bisa enggak masuk, itu lebih baik. Kata beliau seperti itu untuk menjaga, dan itu lebih sesuai dengan zahir hadis, dan itu lebih hati-hati. Tapi kecuali memang B yang cari-cari gitu ya. Kita terkenal pebisnis botol kaca, ya, supplier botol kaca, kemudian si B nyari, kemudian kita bilang, kalau sama saya 9.000 B. Waduh, saya tadi udah kadung sama A, dapatnya 10. Nah itu gak ada urusan sama kita, gitu ya, gak ada urusan sama kita. Tapi kalau kita kemudian yang sengaja masuk, khawatir kata beliau, khawatir nanti si B ngerasa kayak nyesal dan seterusnya gara-gara tindakan kita. Kalau yang tadi kan dia tahu karena sikap dia. Ya, ini hanya sekedar untuk kehati-hatian saja kata beliau. Contoh yang lain adalah ishtara rajulun min Zaid 10 qita bi 10 riyalat. Ini contoh yang lain juga sama. Jadi kalau dia mencari barang lalu kemudian dia cari lagi di pasar, jadi kata kuncinya si B tadi, dia tidak akan membatalkan. Maka kalau kita tahu dia butuh barang banyak, stok banyak, terserah mau harganya lebih mahal, mau harganya lebih murah, sehingga kita bisa katakan di situ tidak ada masalah dan tidak ada larangan. Ya, tapi tadi peluang atau resiko haram mungkin saja terjadi karena khawatir terjadi adawah dan bagdo. Oke, kita catat dulu ya faedahnya. Di sini tadi kasusnya, kasus itu si B butuh barang banyak, butuh beli banyak. Tapi A cuman punya dikit. Nah, A cuman punya dikit. C masuk gitu ya. C masuk supply ke B. Secara hukum kalau kita tahu ya, kalau tahu dan yakin B tidak akan batalin, ini boleh ya, basicnya boleh. Tapi bisa jadi haram kata beliau. Untuk kehati-hatian kata beliau, ini dikasih tanda seru, untuk kehati-hatian bisa jadi haram kalau nanti, kalau muncul rasa benci atau permusuhan B ke A. Makanya solusinya yang tadi ditawarkan sebaiknya tidak masuk. Biar B ya, biar B yang masuk ke C. Ini kata kuncinya. Jadi faedahnya kalau dia butuh banyak ya, ini butuh beli banyak, dalam artian kita tahu juga dia enggak akan cancel tuh sama penjual pertama, insya Allah tidak ada masalah. Ya, jadi kita harus bisa bedakan kasus yang kesannya mirip gitu. Kesannya mirip tapi sebenarnya beda. Wayatul akdu fihi ma ya'ni fil bai' ala bai'ihi. Nah, kalau yang seperti ini kembali kepada kasus kita yang pertama, itu menjadi batal akadnya. Apa dalilnya? Karena dilarang. Jangan ganggu transaksi orang lain. Itu bunyi larangannya. Kita ngeyel, kita nekat, ganggu juga. Maka Kata beliau, secara kaidah, kalau ada larangan, itu artinya sesuatu yang dilarang tadi bermasalah dan tidak sah. Kenapa? Kok seperti itu cara berlogikanya? Ya, karena kalau yang dilarang, ya Allah bilang, yang ini tidak boleh nih, ini dilarang, jangan lakuin. Dan ini kemudian kita bilang, tidak apa-apa, ini boleh, ambil aja. Itu berarti secara logika, kita menentang mudaddatun lihukmillah. Jadi itu kayak kita ngelawan Allah sama Rasul. Allah sama Rasul bilang, ini tidak boleh loh. Tidak boleh ya, dilarang. Kita ngeyel, tidak apa-apa, boleh itu, lakuin aja. Ini berarti jelas-jelas kita ngelawan Allah sama Rasul. Makanya supaya kita nggak ngelawan Allah sama Rasul, yang dibilang Allah dan Rasulnya haram, sudah. Oh ya udah haram, tidak boleh berarti. Itu logikanya. Sehingga kata beliau, ketika kita dilarang untuk sesuatu, itu menunjukkan bahwa sesuatu yang dilarang itu kalau dilakuin, kalau dikerjain, tidak sah hukumnya. Sehingga apa contoh? Contohnya gimana? Ada orang puasa. Lau somal insanu yawmal id. Pas hari raya, Idul Fitri atau Idul Adha, ada orang nekat puasa. Ini puasanya haram dan tidak sah. Kenapa? Allah sama Rasulnya bilang, jangan puasa hari raya. Hari raya bukan untuk puasa. Enggak, saya pengen puasa. Udah kebiasaan puasa bulan Ramadan. Pengen puasa. Haram. Dan puasanya tidak sah. Apalagi contohnya? Ya ini tadi, kasus yang kita bahas. Kita dibilang, jangan ganggu transaksi orang lain. Nah, kita ngeyel. Maka bermasalah. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa akadnya sah. Nah, perhatikan ya. Jadi kalau kita mau buat petanya begini, kalau kita buat tabelnya untuk kasus ini, ada dia itu yang hukumnya haram plus tidak sah, ada haram plus sah. Nah, kalau ini biasanya, ini karena internal. Internal atau karena zatnya yang dipermasalahkan. Kalau ini biasanya karena faktor eksternal. Nah, contohnya gimana? Contohnya yang haram dan tidak sah kayak tadi tuh. Zatnya atau internalnya apa? Puasa. Dilarang puasa, kita nekat puasa. Padahal puasa itu secara zat dilarang pas hari raya. Maka kita dapat kena hukuman haram dan juga dihukum tidak sah. Bisa yang haram tapi sah, itu kalau faktornya misalkan faktor eksternal. Ya. Apa misalkan? Kita sholat pakai baju curian. Atau sholat pakai apa? Ya, yang paling gampang baju curian. Haram atau tidak? Haram. Kenapa? Bajunya bukan punya kita. Sholatnya sah nggak? Sholatnya sah. Nah, jadi ini terkadang bisa terpisah. Tidak mesti yang haram itu lalu tidak sah. Tapi bisa juga dalam beberapa kasus, dia haram. Tapi untuk perbuatannya bisa sah. Itu yang tadi beliau singgung. Nah, kita kembali ke sini. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa kalau kita ganggu transaksi orang lain tadi, ya, kita ganggu nih, datang ganggu, jadi C. Itu statusnya adalah haram tapi sah. Tadi yang pertama kan kita bilang haram dan tidak sah. Karena ada sebagian berpendapat haram tapi sah. Kenapa jadi sah? Karena mereka memandang larangan itu tidak kembali kepada zat objek atau zat akad. Tapi kembali kepada faktor eksternal, amrun kharij. Apa itu? Adanya permusuhan. Kenapa nggak boleh? Nggak boleh itu bukan karena zat jual belinya loh. Gitu. Tapi ini dilarang gara-gara faktor eksternal. Ada dari luar, nanti kalau ini dilakuin, yang dari luar bisa masuk. Apa itu? Al-udwan, permusuhan. Maka mereka mengatakan ada pendapat tadi haram tapi sah. Itu yang jenis kedua tadi. Dia tadi alasannya gara-gara ini. Kita paham mereka memandang itu larangannya bukan ke zat jual belinya, tapi gara-gara ada eksternal nanti muncul yang namanya permusuhan. Itu. Nah, kalau kita lakuin beresiko ini muncul nanti. Makanya haram dia, tapi kalau ditanya jual belinya gimana? Ya sah. Sah itu berarti terjadi perpindahan kepemilikan. Kalau enggak sah enggak jadi perpindahan kepemilikan. Jadi mereka sepakat haram, nah gitu ya. Jadi kadang kita tuh kalau mau bilang kenapa ulama kita tuh enggak satu aja sih suaranya gitu ya. Mereka sepakat itu tuh haram gitu. Karena secara dalil dilarang. Nah, tinggal permasalahannya nanti itu larangannya ke internalnya, ke zatnya, atau dia itu haram karena faktor eksternal. Nah, itu terpecah dua akhirnya. Satu bilang karena internal, satu bilang karena eksternal. Ya, gimana? Kita nggak bisa mau satukan mereka. Gitu. Ulama beda, gitu. Mereka punya sudut pandang. Tapi paling nggak kita tahu. Nah, kembali ke sini. Wa yadullu ala dzalika anna hadzal ladzi ba'a ala bai' akhi. Nah, ini berarti kata beliau, kalau diizinkan, maka berarti akadnya sah dan tidak ada masalah. Jadi kalau misalkan gini, A dan B lagi akad, si C masuk nih, bilang sama si B, B, kamu nggak usah beli sama si A, beli sama saya aja. A ngasih kamu berapa? 10.000. Saya berani 9.000. Nah, apa buktinya kalau dia ini karena eksternal gitu ya? Kalau karena eksternal itu ketika si A ngizinin, si C ini agak kurang ajar juga sih gitu. Tapi dia ngomong gitu, dia bilang sama A, A, gak apa-apa ya A ya, gak ada orderan nih dari pagi gitu kan, gak ada yang beli. A senyum, yaudah gak apa-apa, kasih. A ngizinin berarti kan, dan dalam konteks ini A ridho misalnya. Bermasalah gak transaksinya? Gak ada masalah, aman toh, aman. Kenapa? A ngizinkan. Nah, ini kata pendapat kedua. Berarti terbukti dong kalau gitu. Transaksi semacam ini itu dilarang gara-gara apa? Gara-gara si A sudah ngizinin. Dan itu yang bermasalah karena faktor eksternal. Ini alasannya. Beda kalau kita mengatakan bahwa larangan itu kembali kepada zatnya. Pokoknya, kalau dia jual beli, kita ganggu, tidak boleh. Mau si A ngizinin kek, mau A nggak ngizinin, tidak boleh. Sehingga akadnya sah tapi dia berdosa. Nah, itu yang konteks pendapat kedua. Tapi kalau mazhab Hambali, beliau mengatakan tidak boleh gara-gara apa? Untuk mencegah permusuhan. Jadi mereka bilang haram plus tidak sah. Jadi beliau sepertinya di sini tidak memilih yang mana yang lebih kuat, gitu ya. Tapi ada indikasi lebih condong ke yang pertama. Condong ke yang haram dan tidak sah. Walaupun ini punya alasan masing-masing. Baik, kita pindah kasus. Bagaimana kalau konteksnya adalah sewa nih sekarang? Jadi misalkan ada beberapa ibu kos gitu ya, 1, 2, 3, 4, 5 ini jejer punya kos-kosan. Nah, sekarang udah kuliah mulai offline, mahasiswa udah pada datang nih, udah mulai masuk kampus. Ayo, cari kos gitu ya. Nah, ibu kosnya berdiri nih depan tempat rumah masing-masing. Mahasiswa ini mungkin size rumah mereka kurang lebih mirip-mirip lah. Mahasiswanya milih nih kos nomor 1. Dan nego-nego berapa, Bu? Ya, per bulan sekarang itu kalau untuk satu kamar ya 700 lah, Mas. Udah kamar mandi dalam misalnya gitu ya. 700. Ibu sebelah bilang, enggak usah situ, kata dia gitu kan. Sama saya aja. Berapa? Sama saya, sama kamu 600 lah. Disalib nih sekarang gitu kan. Ini kan akadnya sewa ya, bukan jual beli gitu kan. Ini ibu-ibunya lagi gak jual rumah, tapi lagi nyewain rumah. Kira-kira boleh gak seperti itu? Mereka sudah nego, udah mudil, diganggu. Harusnya biarin aja lah, Bu, gitu ya. Biarin aja, dia kan datangnya ke sana, beresin aja dia di sana. Kalau dia gak cocok, nanti kan dia pindah ke tempat kita gitu ya. Udah mudil, kita nyauti, kita ganggu. Kira-kira gimana hukumnya? Al-hukmu wahid, kata beliau. Sama hukumnya, tidak boleh. Ya. Kenapa? Ijarah itu, sewa itu kalau kita lihat definisinya adalah bai' manafi'. Menjual manfaat. Jadi jual beli juga sebenarnya, beda objek aja. Objeknya adalah benefit, jasa, manfaat. Jadi hukumnya sama. Nah, apalagi contoh kasusnya? Ini yang kadang para jomblo ya. Dia mengkhidbah wanita yang sudah dikhidbah saudaranya. Kita tahu nih cewek ini, ahwat ini udah dilamar sekarang. Udah dikhidbah. Dan kita tahu gitu ya. Kita tahu kita masuk gitu loh. Kita datang juga, itu gak boleh. Kita berarti mengganggu. Mengganggu proses. Kecuali kita tahu bahwa gimana? Gak jadi ditolak. Oke, silakan masuk. Tapi kalau kita gak tahu gimana? Kita gak tahu. Ya gak apa-apa. Ya beda kan antara kita tahu terus pura-pura gak tahu dengan kita gak tahu sama sekali. Kenapa Nabi SAW melarang? Jadi intinya sama, kembali ke poin tadi, jangan ganggu. Kenapa? Nanti ya kita kan gak mau juga diganggu. Baik, sekarang kasus berikutnya. Kita pindah ke kasus lain. Jadi di sini tadi catatannya, beliau lebih condong ke sini ya. Lebih condong ke sini. Oke. Sewa, kemudian nikah, sama hukumnya. Sama hukumnya. Oke, jadi mau sewa, mau nikah, tidak boleh juga kita ganggu orang lain. Sekarang kita masuk ke kasus selanjutnya. Waman ba'a ribawiyan binasi'ah. Kalau ada orang menjual salah satu komoditi riba secara kredit. Nasi'ah itu berarti tidak tunai. Arti tidak tunai berarti kredit. Ya, bawa dulu barangnya, nanti kamu bayar kapan tempunya. Itu maksudnya. Lalu kemudian dia mau tukar. Waqtadu an samanihi, harga dari pembelian tadi. Diganti dengan sesuatu yang tidak boleh dijual dengan cara riba atau dengan cara kredit. Contohnya gimana? Nah, ini kalau kita bicara komoditi riba, itu nanti ada dua kelompok, gitu ya. Ada kelompok makanan, ada kelompok uang. Uang ini yang masuk emas, perak. Kemudian kalau makanan tadi ada gandum, kurma. Nah, kalau ini, dengan ini, kalau makanan kita akadkan dengan uang yang beda kelompok, itu dia boleh terjadi penundaan dan gak mesti sama. Ini kita sebenarnya belum masuk sih pembahasan tentang riba ya. Kalau gak salah kita belum masuk. Tapi di sini beliau menyinggung tentang riba. Jadi konteksnya seperti itu. Maka hukumnya tidak sah. Nah, ini komoditi riba itu ada apa? Ada emas, perak, gandum, kemudian kurma, garam. Contoh yang beliau bawakan adalah begini. Kita menjual gandum ya, gandum atau beras misalnya 100 sok. Kita buat aja 100 kilo misalnya. Berapa? Beras 100 kilo itu kalau diuangkan anggap 1 kilo 10 ribu. Berarti 10 ribu kali 100 berapa? 1 juta ya. 1 juta. Nah, 1 juta temponya berapa? Misalkan setahun. Kelamaan. 6 bulan. Ya. Temponya 6 bulan. Walaupun di sini setahun. Nah, begitu jatuh tempo, si penjual bilang ke pembeli. Berarti penjual ini anggap A datang ke pembeli dengan mengatakan tolong dibayar pakai dirham. Terus si pembeli bilang, iya sih kemarin kita akadnya kan pakai rupiah tadi ya. Tadi kan berapa? 100 kilo akadnya dibayar pakai rupiah gitu ya. Saya beli 100 kilo bayarnya pakai rupiah. Begitu jatuh tempo pas mau ditagih gak ada dia. Aduh, saya enggak ada Pak rupiah, kata dia. Terus adanya apa? Ya, saya punyanya kurma misalnya. Tadi kan dia belinya beras atau belinya gandum. Mau bayarnya pakai kurma. Ini tadi dengan cara nasiah. Kira-kira boleh atau tidak? Jawabannya kata beliau tidak boleh. Paham ya konteksnya, permasalahannya? Kita tulis. Jadi A sama B. Nah, A ini adalah penjual. B ini pembeli. Karena dia basicnya ini di komoditi riba. A penjual, B pembeli, terus tadi A jual apa? 100 kilo. 100 kilo sesuai contoh aja ya, gandum. Berarti B bayar berapa? 100 juta. Anggap per kilo 10 ribu berarti 100, benar ya, 100 juta atau 1 juta? 1 juta. 1 juta rupiah. Dan ini kredit 6 bulan atau 6 bulan ya. Oke. Berarti kan gandumnya akan pindah ke pembeli. Ini mestinya begini. Ini kondisi 1. Nyatanya pas di kondisi 2, kondisinya adalah mestinya si B bayarnya pakai apa? Rupiah. Nah, ingat ya, rupiah itu di kelompok sini. Ini tidak boleh hilang. Ini satu kelompok mereka. Makanan. Ada gandum, ada kurma, ada beras. Ini satu kelompok. Yang ini kelompok kedua. Kalau ini beda kelompok dia. Kalau kita bahas dalam riba itu ada kelompok makanan sama kelompok uang. Itu kalau beda kelompok, ditukar. Nggak masalah. Bebas. Mau kredit silahkan, mau nggak sama bebas. Tapi ketika jatuh tempo ini, jatuh tempo, si B ketika ditagih nggak bisa, nggak punya uang. Akhirnya si B bilang, kalau saya mau bayar pakai kurma gimana? Nah, si B itu mau kasih kurma. Saya mau pindahin kurma nih. Boleh nggak? Gitu ya. Berarti nanti terjadi apa di sini? Yang tadinya makanan dengan uang, akhirnya terjadi makanan dengan makanan. Di sini bahan makanan. Di sini bahan makanan. Ini yang dari A tadi apa? Gandum. Yang dari B, kurma. Itu maksudnya. Jadi, kita beli barang atau salah satu komoditi riba, gandum di sini, secara kredit. Nah, secara kredit, setelah itu begitu jatuh tempo, waktu mau ditagih, si B bayarnya, gantinya, uangnya dengan sesuatu yang masuk kategori komoditi riba dan mereka satu kelompok. Sama-sama makanan untuk konteks ini. Kira-kira boleh enggak kalau seperti itu? Itu ya kasusnya yang beliau maksud. Baik, kita lihat di sini. Jawabannya tidak boleh. Alasannya ada kaidah yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk komoditi riba. Ketika mereka satu kelompok itu harus ini yadan biyadin. Ini kata kuncinya. Tidak mesti sama. Oke lah, mungkin gandumnya 100 kilo, kurma yang dia mau kasih cuma 50 kilo misalkan. Gak apa-apa, beda. Tapi dia harus yadan biyadin. Makanya beliau mengatakan, gak boleh uang tadi laya jus. Kalau mau ditukar dengan kurma. Kenapa? Kurma sama gandum, ini kurma, ini gandum. Sama-sama satu kelompok makanan. Walaupun dia beda jenis. Itu syaratnya adalah harus yadan biyadin. Maka ini menjadi hukumnya haram. Li'annahu qad yutakhadh hilah. Nah, kenapa haram gitu ya? Kenapa haram? Ini alasannya. Nah, ini kenapa dinyatakan haram? Nah, jadi dalam muamalah itu di antara penyebab transaksi bermasalah menjadi haram ada namanya, kita akan bertanya tuh, kenapa haram gitu ya? Kenapa haram? Enggak ada goror misalkan, jelas barangnya enggak ada gorornya. Kemudian enggak ada zalim di situ. Di antara penyebab haram kata beliau, ini karena akan menjadi hilah atau jadi akalan. untuk menutup celah inilah, itu dilarang. Paham ya? Kadang sebagian orang itu tahu hukum Islam, hukumnya dipakai apa? Diotak-atik sama dia. Oke, nggak boleh ya kalau gitu, tukar beras sama gandum ya. Oke lah, nah, dibuatlah aturan, dibuatlah skema gimana caranya supaya itu menjadi halal. Seakan nggak ada masalah. Ini kan si B nggak bisa bayar pakai rupiah, akhirnya dia terpaksa gitu kan. Kesannya itu terpaksa. Nabi nyatanya itu sebenarnya adalah akal-akalan mereka. Itu alasannya. Jadi qad yutakhad hilatan ala bai'il bur bitamr ma'adami taqabud. Jadi gimana caranya supaya ini enggak jadi serah terima. Fayakun masalan bi'tu kaburun bi 100 riyal. Misalkan saya jual gandum dengan harga 200 riyal. Lalu yang dia bayar adalah pakai kurma. Sehingga ini akan menjadi apa? Menjadi apa sih namanya? Ya itu tadi, untuk akal-akalan mereka. Gimana caranya ini supaya kesannya jadi boleh, supaya seakan lebih halus ketika mereka melakukan sesuatu yang haram. Dan hilah dalam syariat kita itu dilarang. Jadi ini banyak ya terjadi. Kalau kita pelajari akal-akal muamalah, praktek di masyarakat itu, mereka kan dilarang riba. Itu kadang kalau kita amati sebenarnya ya riba gitu. Cuman dimodifikasi gimana caranya lebih halus. Lebih halus, tapi secara akal sehat enggak bisa diterima itu. Kenapa ini bermasalah? Kenapa hilah itu bermasalah? Hilah itu bermasalah, kata beliau, gara-gara dia mau ngakalin Allah sama ngakalin Rasul. Coba. Kenapa hilah itu bermasalah? Dia mau ngakalin Allah. Dia mau ngakalin Rasul. Dia tahu sih, ya udahlah ya haram. Kalau misalkan dia tahu haram, terus dia lakuin, itu masih ringan. Tapi dia tahu haram, lalu kemudian dia berusaha memodifikasi supaya kesannya lebih halal, itu dia mengakalin Allah sama Rasul. Ini berat ini. Jadi ini jadi masalah, dan itulah dikatakan minda bil Yahud. Itu kerjaan orang Yahudi. Jadi mereka tahu haram, mereka buat gimana caranya ini kesannya jadi halal. Segala macam. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan وَجَعَلْنَا هَنَكَلَ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَخَلْفَهَا وَمَوْئِزَوْتَ لِلْمُتَّقِينَ. Orang Yahudi itu kan gitu. Tidak boleh ya cari ikan hari Sabtu. Tidak boleh tuh, dilarang. Apa yang dilakukan Yahudi? Ya udah, Jumat sore dipasang itu perangkap ikan. Yang sama aja. Intinya perangkap dia kan ada tuh di situ pas hari Sabtu kan. Ya memang dianya tidak ada. Orangnya tidak ada di situ. Tapi kan perangkap ikannya udah masuk gitu hari Jumat malam. Pas Sabtu, ya ikannya keluar, nggak dikiranya kan Sabtu bakal nggak ada yang nangkep ikan. Nah itulah bentuk contoh hilah. Secara sekilas dia ngeles kan, nggak ada, saya nggak ada nangkep ikan kok, kita buktinya hari Sabtu kita nggak datang gitu ya, nggak ada kita gitu. Iya, tapi jaring kamu itu udah di situ. Itu contoh. Ya kayak gitulah, orang-orang Yahudi mau ngakal-ngakali Allah dan Rasulnya. Makanya orang-orang yang berbuat seperti itu ya, tadi gitu ya, Allah tahu niat kita. Makanya para ulama itu ketika melarang sesuatu itu diantara sebabnya adalah untuk saddu zari'ah, untuk menutup celah. Jangan sampai ada yang kemudian memainkan hal-hal seperti itu. Oke, bagaimana kalau misalkan saya mau gantinya ini dengan uang juga? Ya. Nih, saya mau gantinya pakai uang. Ya, yang ketiga itu si B ngasih dolar. Basicnya kan tadi rupiah ya. Rupiah diganti sama dia. A bilang, B bayar dong. Kamu kemarin udah beli beras loh sama saya 100 kilo. Oh iya ya A ya. Tapi saya gak punya rupiah ini gimana? Katanya. Tapi saya ada dolar sih, kata si B. Ya gak apa-apa. Nah, kenapa dolar boleh? Kenapa? Karena dia dolar, di situ uang, di sini makanan. Tidak ada masalah. Karena beda kelompok dia. Kelompoknya masih sesama uang dengan kelompok makanan. Cuman di sini ada kaidah. Ketika kita punya utangnya rupiah, kita mau bayar pakai mata uang lain. Nah ini juga yang sering kadang ditanyakan. Saya utangnya rupiah, misalkan. Atau saya utangnya itu real, Saudi. Ketika haji, ketika umroh. pas di Indonesia mau bayar, tapi nggak punya uang real lagi. Atau ketika umroh dulu utangnya pakai dolar, balik ke Indonesia nggak punya dolar, saya mau bayar, gimana teknisnya, ya? Dan itu nggak ada kesepakatan dulu, kesepakatannya ya utangnya dolar, bayarnya pakai dolar. Rupanya di Indonesia susah cari misalkan. Di sini beliau menjelaskan yang menjadi kata kuncinya yang pertama ini, an yakuna bi si'ri yaumiha. Harga konversi itu pada saat pembayaran. Jadi utang kamu itu berapa ya? Oh 1 juta tadi ya. Karena 100 kilo harga per kilonya berapa? 10.000. Berarti 1 juta. Oke, konversi sekarang 1 juta itu hari ini berapa dolar? Ya udah, kasihkan. Artinya ketika si A nerima uang sekian dolar, kalaupun ditukar ya sama dengan 1 juta. Enggak ada tambahan. Dan syarat kedua adalah yataqabadho qabla tafarruq. Uangnya tadi yang mau diserahin oleh B ke A itu harus diterima sebelum mereka berpisah. Ya, tidak boleh kemudian oke, saya bayar pakai dolar, bayarnya separuh. Enggak boleh. Harus ya udah terima semuanya. Dan Ibn Umar radhiyallahu anhu ini sudah pernah ditanyakan, kasus ini pernah kejadian. Ibn Umar itu datang ke Nabi nanya, ya Rasul, saya itu dulu ketika dagang itu suka jual unta, kita akadnya pakai dirham. Saya jual unta, berapa harganya? Sekian dirham. Terus giliran ditagih si pembeli, dia bayarnya pakai dinar. Berarti akadnya itu tadi dirham, bayarnya pakai dinar. Atau saya jualnya pakai dinar, bayarnya pakai dirham. Jadi yaudah, berapa untanya? Sekian dinar. Oke. Saya ini ya DP dulu gitu. DP dulu nih, misalkan pedagang dagingnya DP. Seminggu kemudian atau dua minggu kemudian ditagih sama Ibn Umar. Mana uangnya? Lunasi gitu ya. Wah, ini saya pegangnya dirham. Ya enggak apa-apa gitu kan. Bayar pakai dirham. Fahal yajuzu zalik. Jadi Ibn Umar ragu juga sih. Ini masalah enggak ya? Akhirnya dia nanya sama Nabi, Nabi boleh nggak sih kalau kayak gitu tuh? Kata Nabi, la baksa, nggak apa-apa, nggak masalah. Anta khudaha bisi'ri yaumiha. Dengan catatan satu, harga konversinya bukan harga ketika kamu akad dulu, tapi ketika sekarang mau pembayaran. Dan yang kedua, malam tatafarraqa wa bainakuma syai'. Beresin sebelum kalian berpisah. Jadi lunasin tuh semuanya, udah, nggak boleh lagi nanti kemudian ada konversi, udah dikonversi, kemudian cicil lagi, enggak boleh. Itu jadi seperti kita tukar uang, tapi enggak lunas. Enggak clear itu. Saya mau tukar rupiah dengan dolar, saya kasih separuh ya. Separuhnya besok, separuhnya nanti, itu enggak boleh. Karena di situ secara tidak langsung terjadi tukar-menukar uang. Nah, kemudian yang berikutnya, itu tadi pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan untuk kasus kita tadi, ya. Ini yang tadi, yang nomor 2 ini. Ini baru pendapat 1 ya, ternyata. Pendapat 1 bilang haram. Apa alasannya haram tadi? Gara-gara hilah. Bisa jadi akal-akalan. Nah, pendapat 2 mengatakan enggak apa-apa. Ini Ibn Qudamah menyebutkan, boleh secara mutlak. Gara-gara apa? Tidak masuk itu akal-akalannya katanya. Wong kita akadnya udah lama kok gitu. Kalau udah 6 bulan, temponya belanja 6 bulan, setahun, itu tidak bisa. Hilah di situ tuh tidak berlaku. Karena hilah itu biasanya momennya cepat. Bukan lama. Gitu ya. Ini pendapat kedua. Dan pendapat ketiga, ini dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Boleh kalau Anda butuh. Apa contoh butuhnya? Jadi Ibn Taimiyah itu pendapat pertengahan. Apa contoh butuhnya gini? Kita misalkan menjual sesuatu kepada petani. Petani ini gitu kita tagih, dia bilang, wah saya tidak ada uang cash. Saya punya stoknya cuma padi. Saya punya stoknya cuma gandum. Saya punya stoknya cuma kurma. Kalau mau ya saya bayarnya pakai ini. Kalau ada kebutuhan, kata Ibn Taimiyah rahimahullah, itu boleh. Sehingga dalam kasus ini ada 3 pendapat. Gak boleh sama sekali karena itu jadi hilah. Pendapat kedua boleh secara mutlak. Pendapat ketiga, pertengahan. Jadi kata beliau, yang ini lebih cocok menurut saya untuk menghindari syubhat dan tidak membuka pintu bagi yang lain. Wa nahnu qad la naf'al hadha hilah walakin ghairuna qad yatahayyal. Jadi kita mungkin tidak melakukan itu untuk sesuatu kejahatan, tapi bisa jadi orang lain melakukannya. Ya. Baki alaina syartun labudda minhu alal qaul bil jawaz wa huwa alla yarbah al mustawfi. Dan ini insyaallah kita bahas besok ya, di pertemuan selanjutnya, karena sudah habis waktunya. Semoga yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita pahami dengan baik. Demikian. Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ustaz, apakah dibolehkan ketika hutang piutang sudah berjalan lumayan lama, di tengah perjalanan baru ada pencatatan karena ada sebab. Misal saya pinjam uang 5 juta ke B. Kita sama-sama kerja di pabrik yang sama. Tapi qadarullah si B dipecat dan mau tidak mau si B harus pulang kampung. Karena saya belum membayar hutang. Dan si B juga menaruh kecurigaan antara saya bisa melunasi atau memblokir atau kabur. Jadinya si B mensyaratkan ada pencatatan dan bermaterai dengan kesepakatan dilunasi di bulan tertentu dan ditransfer. Apakah ini boleh Ustaz, atau ada solusi yang lebih ideal bagaimana Ustaz? Jazakallahu khairan. Baik. Apa hukumnya kalau misalkan kita sudah utang lalu berjalan beberapa waktu, setelah itu karena satu dan lain hal kita ngerasa saya butuh bukti nih. Ya, saya butuh catatan supaya nanti kalau ada apa-apa saya punya barang bukti. Ada hitam di atas putihnya. Apakah kemudian itu diperbolehkan kalau di tengah jalan dibuatnya, gitu ya, sudah jalan? Jawabannya insya Allah boleh. Bukan insya Allah, bahkan insya Allah boleh. Ya, kenapa? Karena catatan itu adalah fasilitas saja. Utang itu saja sudah boleh kalau kita tidak catat. Ya. Karena dia bukan syarat sah dari utang. Itu untuk mengamankan, ya, hak antar pihak. Jadi buktinya apa? Misalkan tadi gitu ya, sudah jalan setengah ini. Nah, di sini nggak pakai catatan. Kita mau pakai catatan. Yang di sini saja halal, yang kita nggak pakai catatan kok gitu ya. Apalagi kalau dilengkapi dengan catatan, ya justru lebih aman lagi gitu. Makanya kenapa kata kuncinya adalah supaya ya menghindari tadi terjadinya konflik, menghindari terjadinya kemudian nanti cekcok dan yang lain. Tanpa catatan saja kalau kita bisa memastikan antara saya dengan dia tidak ada permusuhan, bisa aman, saling bisa tunaikan hak, itu aman. Apalagi kalau dilengkapi dengan catatan ini. Insya Allah juga malah lebih bagus dan tidak ada masalah. Demikian ya. Wallahu a'lam. Yang selanjutnya Ustaz. Terkadang sebuah transaksi jual beli saat penjual ingin memberikan uang kembalian kepada si pembeli, kadang kala jika nominalnya sedikit, seribuan atau dua ribuan malah yang diberikan berupa barang yang senilai dengan uang kembalian tersebut. Sedangkan pembeli tidak beli, bahkan tidak butuh itu Ustaz. Bagaimana hukum uang kembalian tersebut yang didapat oleh si penjual? Ya Ustaz, terima kasih. Baik. Ini terkait dengan misalkan ini ya, uang kembalian dikasih barang gitu ya, entah itu permen misalnya atau misalkan bumbu dan seterusnya. Kalau kita ndak terima gitu ya, kalau kita ndak ridho, kita boleh untuk komplain, kita boleh untuk sampaikan, saya tidak mau kalau saya dikasih permen, saya tidak mau kalau kasih bumbu, saya mintanya uang saja. Biasanya juga dia tidak akan mempermasalahkan. Jadi Di sini sebenarnya kembali kepada keriduan dua belah pihak. Kalau kita tidak ridho, kita bisa sampaikan dan kita bisa bilang penjual tidak berhak untuk memaksa dalam hal ini. Itu satu. Tapi biasanya gitu ya. Nah, biasanya kalau yang receh-receh gitu di bawah 1000, kadang-kadang nggak ada uang kecil gitu ya. Kadang dikasih permen secara otomatis. Nah, itu nanti bicaranya adalah uruf. Bicaranya adalah kebiasaan di masyarakat yang berlaku. Ya, kalau di bawah 1000 gitu ya, yang kecil-kecil itu biasanya ya sudah. Itu dikasih permen dan yang lain. Dan biasanya secara umum orang tidak ada mempermasalahkan. Ya, paling nanti tinggal bilang aja. Saya nggak mau yang bumbu ayam gitu ya. Saya misalkan maunya kasih bumbu merek ini, saya maunya yang itu. Saya dikasih terasi saja, jangan kasih bumbu dan yang lain. Tapi kalau kita tidak mau, ya kita, itu kalau kita sebagai pembeli ya, kita sebagai pembeli orang yang belanja, kita bisa komplain. Gitu ya. Kita bisa minta barang apa dan seterusnya. Dan ini memang urus di masyarakat seperti itu. Biasanya kalau di bawah 1000 dan memang tidak ada, itu bisa kita komplain. Kalau kita sebagai penjual, ya kita tawari. Supaya si pembelinya ridho. Kalau kita sebagai penjual, mohon maaf ibu, karena ini kebetulan kita nggak ada uang kecil dan kita nggak bohong gitu ya. Kita nggak bohong, nggak ada uang kecil. Gimana kalau dikembalikan atau dikasih permen dan seterusnya? Oke, ya sudah. Kalau nggak ya gimana? Diatur saja. Ya, makanya catatan untuk penjual, karena di sebagian penjual itu yang jadi masalah dia bohong. Ada sebenarnya uang kecilnya itu ada. Nah, itu yang jadi catatan ya kalau sebagai penjual ada tuh uang kecilnya. Dia punya sebenarnya recehnya, tapi biar dia dapat bundling harga lebih banyak yang terjual, dia bohong. Tidak ada uang kecil ini, tidak ada uang kembalian. Ya udah bawa ini aja. Nah, itu dosa dia yang tanggung, gitu ya. Kalau dia berbohong dan seterusnya. Ya seperti itu yang menjadi poin yang kita perhatikan, apakah kita sebagai pembeli atau penjual. Wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir, Ustaz, kalau tukar menukar uang yang nilai mata uang sama, akan tetapi kurang gimana, Ustaz? Misalkan anak tukar uang 50.000 mau tukar yang receh tapi masih diberi 40.000, kurangnya 10.000. Baik, ini sekarang kita tukar menukar uang tapi enggak selesai. Tidak selesai. Aduh Bu, ini saya misalnya cuman punya 40. Jawabannya enggak boleh. Karena syarat untuk tukar menukar uang itu harus sawa bisawa yadan biyadin. Harus sama nominalnya, 50 ya kita dapatnya 50, dan harus tuntas. Nggak boleh kemudian pending, saya masuk dulu ya. Kadang kan di depan rumah atau di depan warung. Saya masuk dulu. Nggak. Kalau seperti itu, ambil uang kita, ya udah pegang dulu uang ibu. Ya, pegang dulu uang bapak, nanti ambil dulu uangnya sana, nanti setelah genap 50, baru kesini lagi, kita beresin. Jadi kan sebentar tuh penundaannya, dia masuk dari depan ke belakang. Itu saja tidak diperbolehkan. Ya, untuk mencegah hal-hal seperti itu. Solusinya gimana kalau kita butuh banget? Ya udah, uang kita simpan, kita utang dulu aja 40.000. Jadi kalau supaya enggak jatuh kepada yang haram ya sudah, ya udah saya pinjam dulu aja kalau gitu, yang 40. Jadi bukan sarf dia, bukan tukar-menukar, tapi jadinya utang piutang. Itu ya. Wallahu a'lam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika, syadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.